الله الحمد لله والسلام على رسول الله. عندك يا إخوان. Kapan wajib orang sujud sahwi? Meninggalkan rukun atau menambah rukun atau lahan atau meninggalkan kewajiban. Baik, meninggalkan kewajiban atau taraddud, yakni ragu-ragu. Al-mas'alah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Yusannu sujudu sahwi idza ata biqaulin mashru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Disunnahkan sujud sahwi kalau dia mengucapkan ucapan di bukan tempatnya karena lupa. Kal qira'ati fi ruku' was sujud, seperti membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Wa tashahud fil qiyam, atau tashahud pada saat dia berdiri padahal mestinya dalam kondisi duduk. Malitiyani bil qaul masyru'i fi dzalikal mawdi', bersama tentunya dia tetap mengucapkan ucapan yang memang diucapkan di waktu itu. Kaya qira'atir ruku'i ma qawlihi subhana rabbiyal 'adzim, seperti dia membaca Al-Qur'an ketika dia ruku dan juga tetap dia mengatakan subhana rabbiyal 'adzim, maka dia disunnahkan melakukan sujud sahwi. Li hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Kalau salah seorang di antara kalian lupa, maka silakan dia sujud dua kali. Ini sujud sahwi. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, mawdi'uhu wa sifatuhu. Letaknya sujud sahwi ini di mana? Sebelum salam atau setelah salam? Dan bentuknya bagaimana? Mawdi'uhu la raiba anna al-ahaditha waradat fi mawdi'i sujudi sahwi ala qismaini. Tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang posisi sujud sahwi ini dibagi menjadi dua. Qismun dalla ala mashru'iyyatihi qabla as-salam. Bagian pertama menunjukkan tentang disyariatkannya sujud sahwi ini sebelum salam. Wal qismul akhar dalla ala mashru'iyyatihi ba'da as-salam. Bagian yang lainnya disyariatkan sujud sahwi setelah salam. Wali hadza qala ba'dul muhaqqiqin. Oleh karena ini dikatakan oleh sebagian para ahli tahqiq. Baik. Innal musalli mukhayyarun in syaa sajada qabla salami aw ba'dahu. Sesungguhnya orang yang salat diberi pilihan. In syaa sajada qabla salam, kalau dia pengen dia sujud sebelum salam dari salatnya atau setelah salam. Lianna al-ahaditsa waradat bi kilal amrayni. Karena hadis-hadis yang warid tentang masalah sujud sahwi ada di dua keadaan ini. Terkadang beliau sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam. Falau sajada lil kul qabla salami aw ba'dahu jaza. Seandainya dia sujud lil kul, apakah ada tambahan atau ada pengurangan, semuanya pokoknya sujud sahwi sebelum salam, maka boleh. Baik. Atau ba'dahu, semua pokoknya yang penting ada kesalahan, ada kekurangan, maka setelah salam, maka boleh. Baik, barakallahu fikum. Dalam artian jaza. Qala Zuhri, kana akhirul amraini as-sujudu qabla salam. Dikatakan oleh Imam Zuhri, kana akhirul amrain, akhir dari urusan masalah sujud sahwi ini adalah sujud sebelum salam. Baik. Alhasil barakallahu fikum, intinya seandainya ada kekurangan, ada tambahan, ada keraguan, maka harus sujud sahwi. Apakah dilakukan setelah salam atau sebelum salam. Maka akan tetapi Imam Az-Zuhri sendiri mengatakan bahwa pokoknya semua apa yang terjadi dalam sholat dari kekurangan-kekurangan atau tambahan-tambahan, maka sujud sebelum salam. Ala kulli hal, ini sedikit khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Yang kedua, sifat sujud sahwu, sifat sujud sahwu, bentuknya, caranya, yaitu sajdatani ka sujudi shalah, dua sujud sama seperti sujud kita di dalam sholat. Yukabbiru fi kulli sajdatin lisujud, dia bertakbir untuk setiap sujud yang dia lakukan. Walir raf'i minhu, demikian juga ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud. Thumma yusallimu, kemudian dia memberi salam. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu yatashahhadu idza sajada lisahwi ba'da salam, liwurudi dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati ahadits hasanah di majmu'iha kama qala Hafidz Ibnu Hajar. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa setelah sujud sahwi ini dua kali, hendaknya dia tasyahud tayyib idza sajada sahwi ba'da salam liwurudi dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini warid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada tiga hadis yang hasan tayyib di majmu'iha kalau dikumpulkan. Kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa juga, barakallahu fikum. Setelah sujud dua kali salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa itu? Tidak ada bacaan-bacaan, barakallahu fikum. Pokoknya sujud saja yang diperintahkan. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang bacaan yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di sujud sahwi ini. Paham barakallahu fikum. Baik. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, sujud tilawah. Sujud tilawah. Pertama, masyru'iyatuhu wa hukmuhu, disyariatkannya dan hukum sujud tilawah ini. Kita katakan bahwa sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan setiap kita membaca ayat-ayat sajadah. Wa huwa masyru'un 'inda tilawatil ayati allati waradat fiha as-sajadat wa istima'iha. Wa huwa masyru'un, disyariatkan sujud tilawah ini ketika kita membaca ayat-ayat yang ada sujud tilawahnya. Baik. Atau ketika kita mendengar orang membaca ayat sajadah. Barakallahu fikum. Kita membaca ayat sajadah atau kita mendengar ada orang yang membacanya, maka kita sujud. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajadah fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surah di dalamnya ada ayat sajadah, maka beliau sujud dan kami pun sujud bersama dengan beliau. Hatta ma yajidu ahaduna maudian li jabhatihi, sampai di antara kami ada yang tidak mendapati tempat untuk dia sujud dengan apa? Dengan jabhahnya, yakni karena rapatnya majlis, karena mepetnya majlis. Ini majlis yang syar'i, barakallahu fikum, yang sunnah. Baik. Bukan majlisnya orang awam. Ustaznya di tengah-tengah, kemudian apa? Kemudian semuanya di pinggir tembok. Jauh. Barakallahu fikum. Yang satu di tiang sana, yang satu di tembok sana, yang satu di pojok sana pakai asbak. Baik. Barakallahu fikum, mayam pak. Tidak begitu, barakallahu fikum. Kumpul, barakallahu fikum. Kerubu, dekat. Baik. Wallahul musta'an. tadi. Wahuwa sunnatun ala sahih, sujud tilawah ini sunnah, walaysa biwajib, dan bukan wajib. Faqad qara'a Zaid bin Thabit ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha, dan Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm kemudian dia tidak sujud padanya. Padahal la'ala adamil wujub, ini menunjukkan tentang tidak wajibnya melakukan sujud tilawah. Tapi kalau hendak melakukannya, maka afdal wa khairul lahu. Wa yushra'u sujud tilawah fi haqqil qari wal mustami', disyariatkan sujud tilawah ini pada orang yang membaca dan orang yang mendengarkan. Idza qara'a ayata saja idza ayata sajada fi shalah di salati au kharijaha, kalau dia membaca ayat-ayat sajadah di dalam salat atau di luar salat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indama kana yaqra'u sajadah, ketika beliau membaca ayat-ayat sajadah. Wa li sujudi sahabati ma huwa kama marra fi hadis Ibnu Umar, dan sujudnya para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita lewati dari hadis Ibnu Umar. Baik. Yang kita lewati tadi, Rasulullah sallallahu membaca surah, padanya ayat sajdah, beliau sujud dan para sahabat pun sujud semuanya. Baik. Lebih sallallahu alaihi wasallam kama ya'ti indama kana yaqra'u as-sajdah wa li sujudi sahabati ma huwa kama marra fi hadis Ibnu Umar fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu, beliau sujud dan kami pun sebagai pendengar sujud bersama dengan beliau. Wa dalilu ala mashru'iyyatihi fi shalati ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Rafi', dan adapun disyariatkannya melakukan sujud tilawah di dalam salat adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari Abi Rafi'. Qala sallaitu ma'ana Abi Hurairah al-Atamata, aku salat bersama dengan Abu Hurairah di waktu Isya. Faqara ila as-sama'u syaqqat fasajada, beliau membaca surah as-sama'u ila as-sama'u syaqqat fasajada, kemudian beliau pun sujud. Faqultu ma hadhihi, aku berkata kepadanya tentunya setelah saya salat, mahadi qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Abu Hurairah mengatakan aku sujud dengan ayat ini di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala azal asjudu fiha hatta alqahu, maka terus aku membacanya, aku sujud padanya sampai aku bertemu dengan beliau. Barakallahu fikum. Sunnah. Fa idza lam yasjudil qari la yasjudul mustami', kalau yang membaca saja tidak sujud, maka tidak disunnahkan bagi orang yang mendengar untuk sujud. Paham barakallahu'alaikum. Sekali lagi, kalau yang membacanya saja tidak sujud, maka tidak disunnahkan bagi orang yang mendengarkannya untuk sujud. Lianan mustami' taba'um fiha lil qari', karena orang yang mendengarkan bacaan itu hanya sekedar ngikut pada orang yang membacanya. Wali hadis Zaid bin Thabit al-Mutaqaddim, dan juga hadis Zaid bin Thabit yang telah kita lewati. Zaid bin Thabit tidak sujud ketika membacakannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul tidak melakukan sujud. Fainasin lam yasjud. Zaid ketika membaca ayat itu tidak sujud, maka Rasul pun atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak sujud. Paham barakallahu'alaikum. Baik. Ini tentang masalah sujud tilawah dibaca di dalam salat atau di luar salat, baik yang membacanya atau yang mendengarkannya. Tapi kalau yang membacanya tidak sujud, maka tidak disunnahkan bagi orang yang mendengarkannya untuk sujud. Dan ini adalah sunnah. Fadluhu, keutamaan sujud, sujud tilawah maksudnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara ibn Adam as-sajdata fa sajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah, umira ibn Adam bisujudi fa sajada falahul janna wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Keutamaan sujud tilawah ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza qara ibn Adam as-sajdata fa sajada, kalau Ibnu Adam membaca surah yang ada padanya ayat sajadah, pas sajadah kemudian dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka syaitan pun menjauh sambil menangis. Yaqulu, sambil mengatakan, ya waila, duhai celakanya aku. Umir Ibnu Adam bisujudi pas sajadah falahul jannah. Anak cucu Adam diperintahkan untuk sujud dan mereka pun sujud, maka untuk mereka adalah sorga. Umir itu bisujudi fa'abaitu, sementara aku diperintahkan untuk sujud dan aku pun enggan, maka untuk aku api neraka. Barakallahu bikum. Maka sujud ini adalah suatu yang sangat utama. Barakallahu bikum. Yang ketiga, sifatuhu wa kaifiyatuhu, sifatnya dan tata caranya. Yasjudu sajadatan wahidatan, cuma satu kali sujud. Beda sujud sahwi, sujud sahwi dua kali. Adapun sujud barakallahu bikum, sujud tilawah cuma satu kali sujud. Wa yukabbiru idza sajada, dan dia bertakbir ketika hendak sujud. Wa yaqulu bi sujudihi, dan dia mengatakan dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la kama yaqulu fi sujudi shalah. Baik, sebagaimana dia ucapkan di dalam sujud salatnya. Wa yaqulu aidan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa idza qala sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fala ba'sa. Dia boleh membaca subhana rabbiyal a'la, atau dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau dia juga bisa membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, telah sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan yang telah membukakan pendengarannya dan penglihatannya, bihaulihi, dengan kekuatannya dan kemampuannya. Fala ba'sa, tidak mengapa untuk mereka membaca ini. Barakallahu fikum. Mawadi'u sujud tilawah, tempat-tempat sujud tilawah yang ada dalam Al-Quran, dan ini ada biasanya di pinggir, di pinggir apa namanya, ada tanda, bahkan di atas nomor biasanya tulis itu as-sajdah. Barakallahu fikum. Baik, yang pertama, mawadi'u sujudil qira'ah Al-Quran, sujudil Quran Al-Karim 15 mawdi'a wa hiya 'ala tartib. Baik, 15 tempat yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan tartibnya adalah surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd baik ayat yang ke-15, surah An-Nahl ayat yang ke-49 sampai 50, surah Al-Isra ayat ke-107 sampai 109, surah Maryam ayat yang ke-58, surah Al-Hajj ayat yang ke-18, kemudian akhir surah Al-Hajj, akhir surah Haji ayat yang ke-77, kemudian surah Al-Furqan ayat yang ke-73, dan surah An-Naml ayat yang ke-25 sampai 26, surah As-Sajdah di ayat yang ke-15, dan surah Fussilah ayat yang ke-37 sampai 38, dan akhir surah An-Najm yakni ayat yang ke-62, kemudian surah Al-Isyqaq di ayat yang ke-20 sampai 21, dan akhir surah Al-Alaq, ya surah Al-Alaq Masjid Waqtarib di ayat yang ke-19, wal khamisata asyar taib hiya sajdatu surati Shad wa hiya sajdatu syukr. Adapun khamisata asyar yang ke-15 adalah sajadah yang ada dalam surah Shad, dan ini adalah sajadah syukur, sujud syukur. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala laysat Shad min azaimi sujud wa qara'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Kata Ibn Abbas, bukanlah surah Shad yang kita ditekankan azaim sujud untuk sujud. Bukan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, akan tetapi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di ketika membaca surah Shad. Baik. Kita selesaikan sekaligus dengan sujud apa? Sujud asyukur. Yustahabu liman waradat alaihi ni'mah. Disunnahkan untuk melakukan sujud bagi siapa yang diberi nikmat oleh Allah SWT, nikmat yang besar. Wala, ya setiap saat kita bergelimang dengan nikmat. Kondisi sekarang ini nikmat yang luar biasa, luar biasa. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa, masya Allah, masih enak, badan kita sehat. Nikmat yang luar biasa. Baik. Oleh karena itu kita katakan seandainya setiap nikmat kita harus sujud, maka tidak pernah kita bisa mengangkat kepala kita dari sujud. Karena apa? Tidak pernah putus-putusnya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bahkan sujud itu sendiri nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi taufik. Barakallahu fikum. Tapi yang dimaksud di sini adalah sujud yang kita lakukan ketika tajaddud, ada nikmat yang baru yang begitu besar dan berkesan dalam kehidupan kita, kita boleh melakukannya. Warat alaihi ni'mah au dufi'at anhu nikmah, atau dijauhkan dari dia musibah. Au busyira bima yasurruhu, atau diberi kabar kepadanya berita-berita yang sangat menggembirakan. Ayyakhirra sajidan lillah, untuk dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ishtiratu fiha istiqbalul qiblah. Baik, karena kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak disyariatkan untuk menghadap kiblat. Walakin dastaqbala fahu afdal, akan tapi kalau dia menghadap kiblat maka itu lebih bagus. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu fa an Abi Bakrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Demikian juga dari Abu Bakar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ata amrun yasurruhu aw yasurru bihi kharra sayidan syukran lillahi tabaraka wa taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang kepada beliau perkara-perkara yang menggembirakan atau dengan itu dia bergembira, kharra sayidan, beliau turun ke bawah untuk melakukan sujud syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Wa kana fi'luhu wa kadza fa'alahu ashabatu ridwanullahi alaihim. Demikian juga para sahabat ridwanullahi alaihim melakukannya. Wa hukmu hadza sujud hukmu sujud tilawah, dan hukum sujud ini sama seperti hukum sujud tilawah, yakni sunnah mustahabbah. Wa kadza sifatuhu wa kaifiyatuhu, demikian juga sifatnya dan caranya, cuma satu kali sujud. Barakallahu fikum. Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai tiga sujud ini, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah besok kita masuk ke bab yang ke-9, salatul jamaah, salat berjamaah. Kenapa? Iya, menghadap kiblat, sujud tilawah. Baik, ada wal afdal. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.